Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab Al-Muraqabah, tentang kisah tiga orang dari Bani Israel dan ujian yang Allah berikan kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahasanya ada tiga orang dari Bani Israel yang Allah beri ujian, bi'ahatin berupa cacat di badan mereka, yang satu kulitnya tidak normal, kulitnya belang-belang, ada yang putih, ada yang tidak putih. Ini malah, tentu satu hal yang jelek. Kalau putih sekalian boleh jadi bagus, kalau gelap sekalian juga baik. Namun kalau ada yang gelap, ada yang putih, nah, ini satu hal yang buruk. Wathani, dan yang kedua adalah orang yang buta, yang tidak ada satu helai pun rambut di kepalanya. Dan orang yang ketiga adalah orang yang buta, yang tentu tidak bisa melihat. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji dan mengetes mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menguji seorang hamba, karena Allah menguji para hamba dengan apa yang Allah kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menguji hamba untuk melihat apakah hamba tersebut bersabar ataukah berkeluh kesah. Ketika Allah uji dengan kesusahan, dan Allah uji untuk mengetahui apakah bersyukur ataukah pelit. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan sarak, mengujinya dengan kenikmatan, maka Allah kirimkan untuk tiga orang ini seorang malaikat, yang malaikat ini datang kepada mereka dan bertanya kepada mereka, apakah yang paling engkau sukai? Dan malaikat ini mulai dengan mendatangi orang yang kulitnya belang. Dia bertanya, ayu syai'in ahabu ilaik, apakah yang paling engkau sukai? Maka dia pun mengatakan yang paling dia sukai adalah kulit yang indah, wajildun hasan, dan kulit yang bagus. Maka manusia sejak masa silam menyukai kulit yang indah. Manusia zaman sekarang sampai keluar duit boleh jadi sampai berjuta-juta atau berpuluh-puluh juta untuk mengejar kulit yang indah. Sehingga hilanglah dariku satu hal yang membuat banyak orang jijik padaku. Li'anna ahamma syai'in dal insan ayakuna mu'afan minal ahad. Kenapa dia katakan bahasanya yang paling dia sukai adalah kulit yang indah? Karena hal yang paling penting menurut manusia adalah manakala dia terbebas dari cacat fisik, terutama cacat fisik yang tidak disukai oleh banyak orang. Maka malaikat mengusap badan orang tersebut, dan sembuhlah orang ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Hilanglah belang yang ada di kulitnya, dan Allah berikan badannya kulit yang putih mulus, dan Allah berikan badannya launan hasanan, warna kulit yang bagus, wajil dan hasanan, dan kulit yang mulus. Kemudian malaikat bertanya, menanyai orang tersebut dengan mengatakan, harta apakah yang paling engkau sukai? Maka dia mengatakan, aku suka unta atau sapi. Namun kemungkinan yang lebih tepat yang dia katakan, jawabannya yang dia berikan adalah, aku suka unta. Kenapa? Karena untuk kisah orang yang kedua, orang yang buta, diberikan padanya sapi. Maka kesimpulannya, maka diberikan kepada orang ini naqatun usyara, unta betina yang sudah bunting 10 bulan. Dan masa bunting unta itu 10 bulan. Setelah genap 10 bulan, maka dia, unta ini akan melahirkan anaknya. Seraya malaikat berdoa untuk orang tersebut, semoga Allah memberikan keberkahan pada hartamu. maka hilanglah kemiskinannya, hilanglah cacat fisiknya, dan Allah dan malaikat pun mendoakan untuk orang tersebut supaya Allah memberkahi untanya. Tsumma'atal aqra'a, kemudian malaikat yang sama mendatangi orang yang kedua, yaitu si buta, dan bertanya kepadanya, apakah benda apakah atau sesuatu apakah yang paling engkau sukai? Maka dia mengatakan, rambut yang indah. Ya, maka sejak masa silam, ya, orang itu memburu dan mencari rambut yang indah. Ya, berbagai upaya dilakukan agar memiliki rambut yang indah. Itu bukan hanya keadaan manusia zaman sekarang, sejak zaman Bani Israel pun sudah demikian. Dan hilanglah dariku satu hal yang menjijikkan banyak orang. Maka malaikat mengusap kepala orang tersebut, maka tiba-tiba langsung seketika diberikan badannya sya'ron hasanan, rambut yang indah. Dan ditanyakan kepadanya, harta apakah yang paling kau sukai? Maka dia mengatakan, sapi. Maka diberikan kepadanya sapi betina yang dalam keadaan bunting, dan sang malaikat mengatakan, semoga Allah berkahi. Adapun orang yang ketika itu orang yang buta, didatang oleh malaikat yang sama, dan malaikat bertanya kepadanya, harta sesuatu apakah yang paling kau sukai? Maka dia mengatakan, Allah kembalikan penglihatanku. Artinya berarti kecilnya dia bisa melihat, karena akma itu beda dengan akmah. Ya, kalau akmah itu tidak bisa melihat sejak lahir, sedangkan orang ini akma. Akma itu artinya dulunya pernah melihat, namun kemudian tidak bisa melihat. Maka dikatakan, maka yang paling aku sukai adalah Allah kembalikan penglihatanku, sehingga aku bisa memandang dan melihat manusia yang aku ajak bicara. Ya, kalau kemudian kita renungkan, kita cermati perkataan tiga orang ini, maka perkataan si buta ini berbeda dengan dua temannya. Maka si buta ini tidaklah meminta kecuali penglihatan yang dia bisa gunakan untuk melihat. Adapun orang yang belang dan aqra dan orang yang buta, maka masing-masing darinya meminta sesuatu yang lebih dari apa yang jadi kebutuhannya. Semisal si belang, dia mengatakan dia bukan hanya dia meminta dua hal, kulit yang indah dan warna kulit yang bagus. Wa dzaka qala, sedangkan orang yang kedua ketika ditanya apa yang paling kau sukai, rambut yang indah, dia tidak hanya mengatakan punya rambut. Tentu rambut yang indah itu lebih dari sekedar punya rambut. Karena ada orang yang punya rambut dan rambutnya tidak indah, dan ada orang yang punya rambut dan rambutnya indah. Maka seorang yang buta ini mintanya lebih dari sekedar menghilangkan cacat dan kekurangan fisiknya, lebih dari sekedar hilangnya cacat dan kekurangan fisiknya. Saya ingin punya rambut. Enggak, dia enggak mengatakan saya ingin punya rambut. Nah, dia katakan saya ingin punya rambut yang indah. Artinya lebih dari sekedar memiliki rambut. Maka orang tersebut, maka dua orang ini tidak hanya sekedar meminta sekedar kulit atau rambut atau warna kulit, namun keduanya menganggankan sesuatu yang lebih besar. Amma hadza, adapun orang yang ketiga yaitu si buta, maka dia orang yang zuhud. Dia bukanlah orang yang tamak dan rakus. Maka dia tidaklah meminta kecuali penglihatan yang bisa dia gunakan untuk melihat orang. Dia tidak mengatakan saya ingin punya penglihatan yang tajam. Namun dia cuma sekedar saya ingin punya penglihatan, ya, kalau omong-omongan sama orang saya lihat siapa yang saya ajak omong. Sekedar melihat. Maka jawaban orang yang si buta sejak awal sudah menunjukkan bagaimanakah keadaan jiwanya dan keadaan hatinya. Bahasanya beliau si buta ini berbeda rakusnya, nafsunya, jiwanya dibandingkan si belang dan si buta. Kemudian ketika ditanya harta apakah yang paling engkau sukai, permintaannya pun sederhana, kambing, tidak sapi, tidak unta, yang tentu harganya berbeda, yang tentu harganya berbeda. Dari zaman ke zaman kambing tetap lebih murah daripada sapi, seekor kambing jauh lebih murah daripada seekor sapi dan lebih murah daripada seekor unta. Dari zaman ke zaman, sejak zaman Bani Israel, itu kambing itu tetap lebih murah. Maka dia minta tidak muluk-muluk, bukan harta yang wah. Wahada aitan min zuhdi, maka ini adalah menunjukkan kalau beliau ini zuhud. Dia tidak minta dan mengangankan unta ataupun sapi, namun cuma kambing. Dan nisbah perbandingan harga kambing dengan sapi dan perbandingan harga nilai dari kambing kalau dibandingkan dengan sapi dan unta, tentu nilainya murah, qalilah, nilainya sedikit dan murah. Maka Allah berikan padanya unta atau kambing yang beranak, yang dalam kondisi bunting mau punya anak, dan malaikat mendoakannya semoga Allah memberkahi. Dan Allah pun memberkahi unta milik orang yang pertama, sapi milik orang yang kedua, dan kambing milik orang yang ketiga. Maka masing-masing dari masing-masing dari mereka berdua memiliki binatang ternak yang demikian banyak sepenuh lembah. Maka lil awal, maka orang yang pertama memiliki satu lembah unta, yang kedua satu lembah sapi, dan yang ketiga satu lembah isinya kambing semua. Lalu datanglah malaikat untuk kedua kalinya. Di pertemuan yang kedua, maka malaikat mendatangi orang yang mantan belang dengan menggunakan wajahnya dan keadaan fisiknya ketika dulu ketika masih belang, dalam rupanya dan dalam tampilan fisiknya. Maka dia datang dengan rupanya, rupa fisiknya dan penampilannya yang mengenaskan, dan pakaiannya yang merupakan pakaian orang yang miskin. Malaikat ini mengatakan, rajulun miskin, seorang yang miskin, kehabisan bekal dalam safarku, tidak ada yang bisa mengantarkan aku ke tempat tujuanku pada hari ini kecuali atas bantuan Allah, kemudian belas kasihanmu. Maka ketika dia ngemis dan meminta, dia bertawassul dengan menyebutkan keadaannya, yaitu kalau dia adalah orang yang fakir, kemudian yang kedua kalau dia adalah musafir, kemudian yang ketiga dia katakan bahasanya segala jerih upaya, segala cara yang bisa mengantarkan dia kembali ke keluarganya telah terputus. Artinya dia ngemis ini sebagai solusi yang terakhir. Ngemis yang dia lakukan itu solusi yang terakhir, semua upaya yang lain sudah mentok. Sudah mentok. Dia bukan orang yang menikmati mengemis, tiba-tiba langsung mengemis, namun sudah mentok upaya-upaya yang lain. Pilihan satu-satunya adalah menjual muka, kemudian menjual muka dengan meminta-minta. Maka tidak ada bekal yang bisa mengantarkannya ke tempat tujuannya kecuali dengan bantuan Allah, kemudian belas kasihan orang tersebut. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, aku meminta kepadamu dengan nama Zat yang telah memberikan kepadamu warna kulit yang indah dan kulit yang bagus serta harta yang berlimpah. Aku meminta kepadamu Ba'iran, seekor unta saja yang bisa mengantarkan aku sampai ke tempat tujuanku. Akan tetapi orang tersebut tidak mau memberi dengan mengatakan al-hukuku kathira, kewajiban finansial yang harus kutunaikan itu banyak. Bakhila bidzalik, maka dia bakhil dan pelit dengan hartanya, padahal orang ini punya unta sepenuh lembah yang dia gembalakan. ketika dia bawa ke padang gembalaan, maka memenuhi sepenuh lembah. Akan tapi dia beralasan, ya, kewajiban-kewajiban finansial yang harus saya bayarkan sangatlah banyak. Wa fi ma yadhhar, dan kemungkinan besarnya wallahu a'lam, orang ini pun cuma menceritakan keadaannya dan dia tidak menunaikan satupun dari kewajiban-kewajiban tersebut. Dia punya banyak kewajiban, berjadi zakat dan yang lain. Namun dia cuma cerita, saya punya banyak tanggungan dan kewajiban. Apakah kemudian dia bayarkan tanggungan dan kewajibannya? Tidak. Di anak Allah yu'addi syai'an minha, maka dia tidak menunaikan satupun darinya. Di anak hada, karena orang ini, orang miskin yang kemudian kehabisan bekal, musafir, adalah tentu min ahkim mayakunu, adalah yang termasuk yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan, karena dia musafir, karena dia orang yang miskin, terputus sudah segala sebab. Maka orang semacam adalah termasuk orang yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan finansial. Meskipun demikian, si orang kaya ini beralasan di depan si miskin. Fadzakarahu, lalu sang malaikat mengingatkan dia dengan keadaannya terdahulu dengan mengatakan, kayaknya dulu saya kenal Anda. Kayaknya saya kenal Anda. Bukankah engkau dulu orang yang belang, orang-orang pun pada jijik dengan Anda. Engkau miskin, Allah berikan harta padamu. Artinya Allah lah yang memberikan kepada Anda harta yang berlimpah, warna kulit yang indah dan kulit yang indah. Akan tetapi dia berdusta, dia menyangka dan bohong. Wal iyadzu billah, dia katakan, innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Aku punya harta yang berlimpah ini turun temurun, ini harta warisan leluhurku. Aku bukan hanya orang kaya dadaan kemarin, namun saya juga anaknya orang kaya, simpah saya orang kaya, buyut saya orang kaya. Artinya dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sang malaikat mengatakan, jika engkau berdusta dengan perkataanmu, maka Allah akan kembalikan dirimu kepada keadaan sebelummu. Yaitu keadaan sebelummu minal fakir wal baras, berupa kefakiran dan kulit yang belang. Waladiyadhar, dan kemungkinan yang mendekati Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa sang malaikat, meskipun itu adalah doa yang bersyarat. Lakin naukan kadziban bila syakin, namun realitanya memang orang tersebut tanpa ragu dia adalah orang yang berdusta. Dan jika memang syaratnya terpenuhi, maka dampak dari syarat akan terpenuhi. Wa atal aqra, kemudian malaikat yang sama mendatangi orang yang buta dan mengatakan sama persis apa yang dia katakan kepada si belang. Dan si buta ini memberikan jawaban yang sama persis dengan jawaban yang diberikan oleh si belang. Faqal, maka malaikat pun mengatakan, jika engkau bohong, Allah akan kembalikan dirimu sebagaimana semula. Wa atal a'ma, dan dia datangi orang yang dulunya buta dan dia ingatkan dengan nikmat Allah padanya. Maka dia pun mengatakan, memang betul dulu aku buta, lalu Allah kembalikan penglihatanku. Artinya dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia katakan kepada malaikat yang berwujud manusia tadi, ambillah masyita, apa yang kau mau dari kambing-kambing ini, dan tinggalkan apa yang kau mau. Maka demi Allah, fawallahi ma'ajhaduka al-yawm bisya'in akhattahu lillahi azza wa jal. Artinya aku tidak akan menghalangimu dan aku tidak akan menyusahkanmu dengan melarang mencegah sesuatu yang engkau ambil karena Allah azza wa jal. Maka lihatlah orang yang ketika ini bersyukur dan mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sang malaikat mengatakan pada orang yang ketiga, tahanlah hartamu, sesungguhnya kalian hanyalah mendapatkan cobaan, Allah ridha denganmu dan Allah murka dengan dua kawanmu. Wa hadza yadullu, maka kalimat ini menunjukkan bahasanya kisah ini telah tenar di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu dia katakan Allah murka dengan dua kawanmu. Artinya kejadian orang pertama dan orang kedua telah sampai ke telinga orang ini. Ada orang yang dulu kaya kemudian berubah lagi jatuh miskin, yang dulu kulitnya tidak normal bahkan kulitnya indah kemudian kembali belang. Ini telah sampai ke telinga orang yang ketiga. Fa'amsaka malahu, maka dia pun pertahankan hartanya dan dia pun tetap dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa penglihatan. Adapun dua orang yang lain, maka fadhahir kemungkinan yang mendekati Allah kembalikan keduanya pada keadaan sebelumnya, yaitu kemiskinan dan cacat fisik wal iyadzu billah. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tiga orang ini, hadis ini dalil bahasanya mensyukuri nikmat itu sebab awetnya nikmat. Awetnya nikmat dan bertambahnya nikmat. Dengan kata lain, syukur itu mengawetkan nikmat dan mengawetkan nikmat yang ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Syukur itu memiliki faedah, mengawetkan dan mempertahankan nikmat yang ada dan mendatangkan nikmat yang belum ada. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberikan pengumuman, la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kalian bersyukur aku akan berikan tambahan, dan tidaklah disebut tambahan kecuali yang lama itu masih dipertahankan. Kalau kemudian yang lama tidak diperhatikan, sudah hilang, tidak ditambah namanya namun diganti. Wala in kafartum, namun jika engkau ingkar nikmat, maka sungguh siksaanku sangatlah keras. Dan dalam kisah ini terdapat sejumlah bukti kekuasaan Allah Azza wa Jal. Di antaranya atau di antara pelajaran yang ada dalam hadis ini, hadis ini menunjukkan adanya malaikat. Dan malaikat adalah alam gaib yang Allah ciptakan dari cahaya. Allah berikan pada mereka kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah, dan Allah berikan pada mereka keinginan untuk taat kepada Allah, sehingga mereka tidak pernah durhaka terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan karena dia satu hal yang gaib, maka tentu tidaklah mudah untuk membedakan ini yang datang malaikat ataukah yang datang jin dan setan. Kemudian di antara pelajaran yang lain, maka boleh jadi malaikat itu datang dalam berupa dengan rupa manusia. Karena malaikat ini mendatangi tiga orang Bani Israel di atas dalam rupa manusia. Demikian juga pelajaran lain dari hadis ini, bahasanya mereka para malaikat bisa menyesuaikan diri dengan rupa person tertentu. Sebagaimana dia bisa datang kepada orang yang belang, orang yang botak, dan orang yang buta di pertemuan yang ketiga, pertemuan yang kedua dengan rupa dan tampilan yang sama persis dengan ketiganya ketika dulunya. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran, diperbolehkan ngetes seseorang dengan mendatangi orang tersebut dalam rupa tertentu untuk mengujinya. Maka malaikat ini datang dalam rupa manusia yang membutuhkan bantuan, manusia yang mendapatkan musibah berupa cacat fisik, supaya kasihan, supaya tiga orang tersebut merasa kasihan kepadanya. Padahal malaikat itu fimayabtu nampaknya, wallahu a'lam, kondisi fisik asli malaikat itu tidaklah tertimpa bil ahad cacat fisik pada badannya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pada mereka kesempatan untuk datang dalam rupa tersebut dalam rangka menguji ketiganya. Kemudian di hadis ini malaikat itu mengusap si buta, si belang dan si buta dengan sekali usap, lalu langsung Allah hilangkan cacat fisiknya dengan usapan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu, maka cukup Allah katakan terjadilah demikian, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Bahkan seandainya Allah berkehendak, Allah pun bisa menghilangkan cacat fisik tiga orang tadi tanpa adanya sang malaikat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal ini sebagai sebab untuk adanya ujian dan ujian. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan keberkahan harta kepada seorang manusia sehingga muncullah dan lahirlah dari harta tersebut harta yang sangat banyak. Maka karena masing-masing dari tiga orang ini masing-masingnya memiliki satu lembah, yang satu-satu lembah berisi unta, yang satu-satu lembah berisi sapi, yang ketiga satu lembah berisi kambing. Dan ini adalah bentuk dari keberkahan dan kebaikan Allah Azza wa Jal kepada ketiganya. Dan karena dengan sebab malaikat mendoakan untuk masing-masing keduanya dengan keberkahan. Ya, kemudian pelajaran yang lain, bahasanya manusia itu bertingkat-tingkat dalam masalah bersyukur atas nikmat Allah, dalam masalah memberikan manfaat kepada orang lain. Maka si belang dan si buta, Allah berikan padanya harta yang lebih penting dan lebih besar dan lebih berharga, yaitu unta dan sapi, akan tapi keduanya mengingkari nikmat Allah. Mereka mengatakan kami dapatkan warisan ini turun temurun, dan mereka dusta dalam ucapan ini. Karena dulunya keduanya itu fakir, lalu Allah berikan padanya harta yang berlimpah. Akan tapi ucapannya adalah bentuk pengingkaran dan tidak mengakui kalau itu adalah nikmat dan anugerah Allah. Dengan mereka mengatakan ini adalah warisan yang kami dapatkan dari bapak dan nenek moyang kami. Sedangkan si buta dia bersyukur dengan nikmat Allah dengan mengakui kalau itu adalah anugerah Allah. Oleh karena itu dia diberi taufik dan Allah berikan padanya hidayah, sehingga dia pun berkata kepada malaikat tersebut, ambil kambing ini sesuka hatimu, mau 5, 10, 100 silahkan. Kemudian hadis ini dalil bahasanya di antara sifat Allah adalah ridha dan marah. Maka Allah Subhanahu wa taala meridai siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah murka dan marah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan ridha dan marah adalah di antara sifat yang wajib untuk kita yakini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahasanya itu adalah sebagian di antara sifatnya. Sebagaimana hal ini kita jumpai dalam Al-Quran, di surat At-Taubah ayat yang ke-100 tentang para sahabat dan orang-orang yang mengikuti Muhajir dan Ansar dengan baik, Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha dengan Allah. Demikian juga situasi surat Al-Ma'idah ayat yang ke-80 tentang masalah murka, ansakhitallah alaihim, Allah murka kepada mereka, wafil adab, dan dalam siksaan mereka itu kekal. Dalam Al-Quran juga Allah sampaikan adanya sifat marah dengan kalimat ghadab, wa ghadaballahu alaihi wa la'anahu. Allah marah dan murka dengan orang yang melakukan tindakan dosa, tindakan membunuh, dan melaknatnya. Maka sifat ini, ridha dan marah dan yang lainnya, diimani oleh Ahlussunnah. Diimani oleh Ahlussunnah, bahasanya dia adalah sifat yang betul-betul ada secara hakiki pada Allah Subhanahu wa taala. Namun itu adalah sifat yang tidak serupa dengan makhluk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala zatnya itu tidak serupa dengan makhluk, maka sifat Allah tidaklah serupa dengan sifat makhluk. Kemudian pelajaran yang lain dari kisah ini, bahasanya di tengah-tengah Bani Israel terdapat sejumlah hal yang menakjubkan dan bukti-bukti kekuasaan Allah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita sebagian kisah mereka supaya kita bisa mengambil pelajaran. Contoh yang lain adalah kisah Ashabul Ghar, tiga orang yang dipaksa oleh keadaan untuk bermalam dan berteduh di sebuah gua. Lalu ada satu batu besar yang intabaqat alaihim, menutup pintu gua. Yang batu besar ini datang minal jabal, dari gunung. Ini nampaknya mereka berteduh di satu lembah. Ini satu lembah, setelah mereka masuk ke dalamnya, datanglah batu besar dari arah gunung. Fasadat alaihimul alghar, sehingga batu tersebut menutup pintu gua tersebut dan mereka tidak mampu untuk menggerakkannya. Maka masing-masing kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal solehnya. Yang satu menyebutkan amal solehnya berupa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dia lebih mendahulukan orang tuanya daripada istrinya. Ya, dan demikianlah anak yang berbakti, dia lebih mendahulukan orang tuanya, demikianlah anak laki-laki yang berbakti, dia lebih mendahulukan dia lebih mendahulukan orang tua kandungnya daripada istrinya. Lain hanya dengan anak yang tidak berbakti, maka dia dia tega untuk menyakiti ibunya demi menyenangkan istrinya. Kemudian orang yang kedua berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal solehnya, yaitu amal soleh berupa meninggalkan maksiat, yaitu kesempatan untuk berzina karena semata-mata takut dengan murka Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata diingatkan ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Dan orang yang ketiga adalah orang yang menyebutkan amal solehnya adalah amanah dengan titipan, ada harta orang lain yang ada di tempatnya, maka dia rawat baik-baik, bahkan dia investkan. Setelah kemudian diinvestkan, ternyata itu berkembang, berkembang luar biasa sehingga menjadi budak, menjadi unta, menjadi sapi, menjadi kambing dalam jumlah yang sangat banyak, yang sepenuh lembah. Padahal upah yang tidak seberapa, namun karena dikembangkan selama 10 atau 20 tahun, maka uang yang nilainya 500 rupiah tadi, itu setelah 20 tahun menjadi harta yang sangat berlimpah, sepenuh lembah. Dan setelah disampaikan kepadanya, itu semua adalah hartamu, asalnya adalah duitmu yang dulu 500 ribu saya investkan, nah, jadi ini semua. Maka ternyata orang tersebut mengambil semua tanpa ada sedikit pun ucapan terima kasih. Tidak ada kemudian satu sapi yang ditinggal, ya ini untuk tanda terima kasih. Tidak ada. Semuanya diborong semua tanpa ditinggalkan. Setelah dia yakin, oh ini hartaku, iya itu hartamu. Kamu ngecek saya? Enggak ngecek. Itu memang tulen asli milikmu. Ya, maka dibawa semua. Tidak ada satupun yang disisakan sebagai tali asih, tidak ada. Namun dia pun ikhlas, tidak kemudian gundul di belakang, kemudian ngerasani orang tadi dengan istrinya atau dengan anaknya atau dengan temannya, ini ada orang kok kayak gitu ya, tidak tahu diuntung, duitnya sudah dirawat 10 atau 20 tahun, sudah jadi harta yang berlimpah, tidak ada satupun tali kasih yang dia berikan. Dia enggak pernah ngerasani kemudian menggibah orang tadi meskipun dengan istrinya sendiri. Maka dia betul-betul hatinya itu plong tanpa beban. Enggak ada beban, enggak ada ganjalan, dan itu tentu manusia yang luar biasa. Yang dijamin di zaman ini enggak ada yang seperti itu. Dia plong, duit meskipun nilainya miliaran, yang semula cuma 500 ribu kemudian jadi miliaran, itu dia serahkan semua tanpa ada ganjalan sedikit pun di hatinya. Dan itu sekedar, dan di zaman itu sekedar cerita yang ada di kertas dan tidak akan boleh jadi tidak akan pernah kita jumpai di alam nyata. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengisahkan kepada kita sejumlah cerita Bani Israel yang mengandung nasihat dan pelajaran. Maka kewajiban kita menyikapi hadis ini adalah mengambil pelajaran, pelajaran yang pokok yang ada dalam hadis tentang kisah tiga orang ini adalah jika seorang itu bersyukur terhadap nikmat Allah, mengetahui anugerah adalah anugerah Allah, dan menunaikan mayajibu alihi fi malihi, kewajiban hartanya, maka itu akan jadi sebab al-baqa, sebab awetnya harta, sebab berkahnya harta. Wallahul muwafiq. Maka berdasarkan kisah si buta, maka diantara sebab awetnya harta adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui nikmat Allah dan nikmat Allah, kemudian yang kedua menunaikan kewajiban harta. Di antaranya adalah membantu orang-orang yang membutuhkan dengan penuh ketulusan. Kemudian di antara pelajaran yang lain yang bisa kita ambil kisah tiga orang ini, di antaranya adalah boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan harta kepada sebagian manusia yang pada akhirnya Allah tahu bahasanya dia tidak akan bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun di awal Allah berkahi sehingga untanya jadi demikian banyak, sapinya dengan demikian banyak, dan Allah tahu bahasanya setelah kaya orang tersebut tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya di Riyadhus Salihin, yaitu hadis dari Abu Ya'la Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tentang al-kayyisu, tentang orang yang cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengontrol jiwanya dan bukan menjadi budak dari jiwanya dan keinginan jiwanya. Dan dia yang mengontrol keinginan. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian yang kedua, orang yang cerdas adalah yang tahu setelah hidup ini akan ada kematian dan setelah kematian itu ada hidup. Yang kedua, maka dia pun beramal sebagai bekal untuk menghadapi kematian. Wal ajiz, dan orang yang loyo, orang yang tidak bisa apa-apa, manitaba'a nafsahu hawahu, adalah orang yang dirinya itu cuma sekedar memperturuti keinginan nafsunya. Namun watamanna 'ala Allahi, maka dia berkelimang maksiat, memperturuti apa kata nafsunya dan jiwanya, namun watamanna 'ala Allah, namun dia berangan-angan yang muluk-muluk, nanti setelah mati Allah akan ampuni dosaku dan aku akan masuk surga, ataupun di dunia saya cuma foya-foya. Ini al-ajiz, hidup di dunia foya-foya dan berharap kalau mati masuk surga. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ini adalah al-ajiz, orang yang memperturuti nafsunya, keinginannya, kesenangan duniawinya, namun dia punya angan-angan yang muluk-muluk. Taat tidak, dan perhatian dengan perintah Allah tidak, salat boleh jadi bolong-bolong atau bahkan tidak pernah, namun bisa-bisanya ngomong Allah itu maha pengampun, bisa-bisanya dia ngomong Allah itu maha penyayang, ampunan Allah itu seluas samudra, dalam keadaan dia melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal untuk orang ini yang berlaku adalah innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah adalah zat yang keras siksanya. Ya, hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, demikian juga Imam Ahmad. Tirmidzi mengatakan hadis hasan, dinilai oleh Al-Hakim. Kata Al-Hakim, saya menurut kriteria Bukhari, namun dikritik oleh Adz-Dzahabi. Tidak, demi Allah, perawinya Abu Bakar adalah perawi yang lemah. Oleh karena itu dinilai dhaif oleh Al-Albani di Dhaiful Jami'. Ya, maka hadis ini diperselisihkan statusnya. Ada sebagian ulama yang menilai hadis yang adalah hadis yang kuat, yaitu At-Tirmidzi dan Al-Hafidz Al-Hakim An-Naisaburi. Namun di sisi yang lain dinilai sebagai hadis yang lemah sebagaimana oleh Adz-Dzahabi kemudian Al-Albani. Sebagaimana di sini dikutip perkataan Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun. Tirmidzi dan yang lainnya dari kalangan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan menundukkan jiwa adalah mengevaluasi diri pribadinya. Dia adalah orang yang beramal dan orang yang rajin beramal, namun dia bukanlah orang yang tertipu dan yang bangga dengan amalnya. Dia adalah orang yang rajin melakukan evaluasi amalnya, dan dia hasilnya selalu menunjukkan kalau ini masih kurang, ini masih belum, ini masih kurang pas, ini belum maksimal, ini masih malas, dan seterusnya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diumumkan bahasanya mulai Senin depan sampai mungkin sampai awal Oktober kajian ini libur karena saya pergi haji. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.